Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang bijaksana adalah ayah yang mensyukuri nikmat diberikan amanah anak oleh Allah Azza wa Jalla. Ayah yang bijaksana tentu bukan hanya menjadi ayah bagi anak-anaknya sendiri, tetapi juga menjadi ayah bagi anak-anak Indonesia. Selamat Hari Ayah pada tanggal 12 November. Saya Bakhtiar Nasir atas nama Kokoh Keluarga Indonesia mengajak kepada semua ayah untuk menjadi pahlawan bagi anak-anaknya. Ya, pahlawan bagi anak-anaknya. Pahlawan bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana caranya? Mari sama-sama menjadi teladan yang baik untuk mereka. Teladan dalam sholat, teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak, teladan dalam bertutur, teladan dalam mengambil keputusan, teladan dalam banyak hal. Sungguh, tidak sulit menjadi pahlawan bagi anak-anak kita sekalian. Kita cuma diminta untuk pandai mensyukuri nikmat keberadaan mereka. Percayalah, mereka lah yang akan menjadi jembatan kita ke surga, lebih dari sekedar investasi di dunia. Anakmu akan menjadi jembatanmu menuju surgamu. Karenanya, para ayah, jangan sampai kehilangan anak-anak kalian. Mari rangkul anak-anak kita. Mari peluk anak-anak kita. Mari cium anak-anak kita. Mari nikmati semua apa yang terjadi pada dia. Mari cintai dia. Mari maafkan dia. Mari peluk dia. Mari gendong dia. Mari bercanda dengan dia. Mari bergulat dengan dia. Ayo balap lari dengan dia. Ya, jalan hidup dan berbahagia bersama anak-anakmu. Hadirlah di tengah mereka. Jangan hilang dan jangan sampai kehilangan mereka. Tapi, jangan cuma fisiknya. Jaga pikiran anak kita agar tidak terampas oleh pemikiran-pemikiran yang keliru. Jaga keyakinan anak-anak kita agar tidak dirampok oleh iblis dan kawanannya. Mari jadi pahlawan bagi anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para ayah.